شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني في الله رحمنا رحمكم الله Insyaallah kita baca satu fasal, satu bagian dari risalah Al-Aqidah Wasithiyah, satu di antara karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang terkait dengan masalah Aqidah Sunnah wal Jamaah. Namun yang kita baca adalah akhir dari risalah tersebut, yaitu dari ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ثُمَّهُمْ مَعَ هَذِي الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah. Thumma kemudian hum yani ahlus sunnah wal jamaah, pada beliau rahimahullahu tadi awal risalah ini menyebutkan bahwasanya risalah adalah akidah yang berisi akidah ahlus sunnah wal jamaah Al-Firqah Najiyah Al-Taif Al-Mansurah. Mahadil usul bersamaan dengan perkara-perkara usul, perkara-perkara prinsip yang beliau sebutkan di dalam risalah ini, ya, terkait dengan masalah akidah asma wa sifat, terkait dengan akidah Ahlussunnah dalam masalah sahabat, akidah Ahlussunnah terkait dengan masalah iman, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan masalah takdir, dan berbagai macam prinsip yang beliau sebutkan di dalam risalah ini, risalah yang menerangkan usul Ahlussunnah wal Jamaah. Bersama dengan ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, ahlu sunnah juga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. 'Ala ma tujibuhu syari'ah. Ya, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariah. Ya, mereka ya'murun bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf. Mahwal ma'ruf, al-ma'ruf kata Asy-Syaibul Aziz Ar-Rasyd rahimahullahu ta'ala, ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu minal iman wal amal salih. Al-ma'ruf adalah satu nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dari perkara iman dan amal saleh. Ini ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, ini semua yang Allah cintai. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang dari kemungkaran. Al-munkar yakni ismun jami'un likulli ma yakrahullahu wa nahaa anhu, satu nama yang mencakup semua yang Allah benci, yang Allah larang. Ini mungkar. Kemudian beliau rahimahullah dalam satu syarah ini, termasuk kata para ulama kita, ya, syarah yang terbaik dari Al-Aqidah Wasithiyah, Tanbihat Saniyah, Tanbihat Saniyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz An-Nasir Ar-Rasyid rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, wal amru bil ma'ruf wa nahyul munkar fardu kifayah. Ya, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah fardu kifayah. Ya, wal takum minkum ummatun, hendaklah ada di antara kalian satu kelompok yang menunjukkan fardu kifayah. Namun kata beliau rahimahullahu taala, fa in kana alladhi 'alima al-munkar wahidun, tapi kalau yang mengetahui kemungkaran itu cuma satu orang, kalau yaud yang tahu perkara yang mungkar hanya satu orang, ta'ayyana 'adalikar, maka fardu ain atas dia untuk mengingkarinya. Atau kanu jama'ah, lakin la yahsul maqsud illa bihim jami'an ta'ayyana 'alaihim, atau mereka berjumlah beberapa orang dan tidak akan mungkin diingkari kemungkaran tersebut kecuali dengan mereka semua, maka menjadi fardhu ain untuk semuanya. Sehingga kesimpulan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, al-amr bil ma'ruf nahi munkar hukum asalnya fardhu kifayah, ya, kecuali dalam beberapa keadaan, ya, di antaranya adalah ketika tidak ada yang mengetahui kemungkaran kecuali dia, maka fardhu ain atasnya. Atau ketika tidak mungkin ditegakkan amar ma'ruf mungkar kecuali sekelompok orang semuanya, maka juga menjadi fardhu ain atas semuanya. Nah, mereka ahlus sunnah wal jamaah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu syari'ah, sesuai dengan yang diwajibkan oleh syariat. Yani kata Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, kadang diwajibkan oleh syariat itu dengan tangan, kadang iya dengan lisan, kadang dengan kalbu, hasabal qudrah, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bi lisani fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika kafur iman. Kewajiban kalau mungkar ya berbeda-beda atas setiap orang sesuai dengan kemampuannya, qudrahnya. Nah, para ulama kita menerangkan tentang syarat-syarat al-amru bil ma'ruf nahi anil munkar. Di antara yang harus ada, syarat yang harus ada pada seorang yang hendak melakukan ingkar munkar, amru ma'ruf nahi munkar adalah an yakuna 'aliman bi hukmi syar'. Di antara syarat yang harus ada pada seorang yang mau melakukan ingkar mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, adalah dia harus alim, tahu tentang hukum syariat pada perkara yang sedang dia mau perintahkan orang melakukannya atau mau dia larang orang dari melakukannya. Tahu hukumnya ini ma'ruf sehingga dia memerintahkan yang lain melakukannya, dan dia mengilmui ini mungkar sehingga dia pun mengingkarinya. An yakuna 'aliman bi hukmi syara'. Yang kedua, di antara syarat penting juga adalah an ya'lama bihalil mad'um. Dia tahu keadaan orang yang diingkarinya, diperintahnya. Iya, dia tahu bihalil ma'mur, ya, atau keadaan orang yang mau diperintah. Iya, maksudnya apakah orang ini memang termasuk yang dimaksud di dalam perkara yang mau dia perintahkan atau dia larang. Jangan sampai dia memerintah orang yang tidak berhak diperintah, atau dia melarang seorang yang tidak sepatutnya dia larang. Iya. Dia mengingkari seorang yang ada bersamanya di satu bandara misalnya. Kalau tersebut kebetulan minum di sampingnya, langsung dia ingkari. Kenapa kamu gak puasa? Ya, karena dia tahu ilmunya. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Tapi dia tidak tahu satu hal, bahwa seorang musafir yang safar itu punya rukhsah untuk berbuka. Ya, tidak boleh dia mengingkari seorang yang sedang melakukan satu yang rukhsah. Ini, tapi karena kejahilannya tentang keadaan menu, dia ingkari. Iya, mengingkari seorang sedang mengambil rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga iya, yang kedua adalah dia harus tahu keadaan mad'u, keadaan makmur. Iya, apakah memang dia pantas diingkari, berhak diingkari, atau sebetulnya punya rukhsah? Apakah dia memang harus diperintah? Iya, atau tidak? Yang ketiga, di antara syarat yang penting juga terkait dengan al-amir ma'ruf nahi munkar adalah an yakuna aliman. Dia harus an yakuna qadiran alal qiyam bil amri ma'ruf nahi munkar bila dararin yalhaquhu. Dia mampu untuk melakukan ingkar mungkar, dia punya kudrah untuk melakukan ingkar mungkar dalam keadaan tidak akan ada darar mudarat menimpanya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rasyid rahimahullahu taala dalam kitab ini, kata beliau rahimahullahu taala, wa ishtaratu biwujubil ingkar an ya'manal munkir ala nafsihi wa ahli wa mali. Disyaratkan dalam wajib yang mengingkari kemungkaran adalah amannya seorang mengingkari kemungkaran, dia aman, tidak mengkhawatirkan atas dirinya atau keluarganya atau hartanya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa in lahiqahu lam yajib alaih. Iya, kalau dia khawatir akan ada darar atau mudarat menimpanya, maka tidak wajib. Nah, tapi kalau dia sabar tetap untuk melakukan, maka tentunya ini afdal, tapi tidak wajib. Kemudian yang kelima, yang keempat, yang berikutnya adalah ada tarattaba al-amri bil ma'ruf wa munkar mafsadan mafsadatun a'zam min as-sukut, tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Diduga di sini juga ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ingkar mungkar itu ada 4 derajat. Ingkar mungkar ada 4 derajat. Kata beliau, derajatul ula, derajat yang pertama adalah an yazula wa yakhrufu hududuh. Yang pertama kemungkaran tersebut diingkari, ya kemudian digantikan oleh lawannya jadi ya ma'ruf. Nah, dia membaca buku-buku yang muharram, melihat sesuatu yang muharram, kemudian dia robah, dia ingkari, dia ganti sehingga membaca buku-buku yang bermanfaat, melihat sesuatu yang bermanfaat. Ini yang pertama. Asani yang kedua, derajat yang kedua adalah an yaqilla wa illam yazul bijumlatih. Ingkar mungkar yang dia lakukan itu bisa mengurangi kemungkaran, walaupun tidak hilang secara total, tapi bisa menguranginya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dua derajat ini, dua tingkatan ini masyru'atan, disyariatkan. Yang pertama, ingkar mungkar yang kita lakukan itu menghilangkan total kemungkaran dan justru menggantinya dengan ma'ruf. Yang kedua, ingkar mungkar yang kita lakukan itu menjadi sebab berkurangnya kemungkaran. Ya, ini dua-duanya masyru'atan. Yang ketiga, derajat yang ketiga Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah an yakhlufahu mahwa mithluh. Diingkari kemungkaran, ya, hilang tetapi berganti dengan kemungkaran yang sama dengannya. Kalau ini kata beliau rahimahullahu ta'ala, derajat yang ketiga ini maudhi' ijtihad. Ya, dikembalikan kepada ijtihadnya seorang imam, ya, seorang muhtasib yang melakukan ingkar mungkar. Yang keempat yang sedang kita bahas, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala adalah an yakhlufahu ma huwa syarr minhu. Ya, dihilangkan kemungkaran, tapi yang terjadi justru kejelekan yang lebih besar dari yang diingkari. Nah, makanya harus sunnah wal jamaah meyakini harusnya taat kepada pemimpin penguasa yang adil ataupun yang zalim. Ya, karena memberontak kepada penguasa yang zalim itu akan mendatangkan mafsadah yang awam, yang lebih besar. Ini sehingga syarat ingkar mungkar yang berikutnya adalah jangan dan tidak sampai menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Nah, kemudian yang berikutnya, Alhamdulillah rahiman rahimakumullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, thumma hum mahadil usul, dan mereka ahlu sunnah wa jamaah bersamaan dengan prinsip-prinsip akidah yang mereka yakini. Mereka juga melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai yang diwajibkan oleh syariat. Qala wa yarawna iqamatal hajj wal jihadi wal jum'i ma'al umara abraran kanu aw fujjaran. Ahlu sunnah juga berpendapat, meyakini. Yarawna disini ini ya'takidun, meyakini, iya, keharusan untuk menegakkan ibadah haji, jihad, salat-salat Jumat dan salat jamaah bersama para pemimpin. Apakah mereka adalah orang-orang yang abrar, orang-orang yang bajik, atau fujar, orang-orang yang fajir. Nah, didukil oleh Syaikhul Aziz Ar-Rasyid rahimahallahu ta'ala ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu ta'ala. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahallahu, imamina imati tabi'in, Kata beliau, hum yalauna min umurina khamsan. Mereka para penguasa, para umara, itu mengurusi urusan-urusan kita kaum muslimin dalam lima hal. Hum yalauna min umurina khamsan. Yang pertama adalah al-jum'ah, salat Jumat. Yang kedua wal jamaah, dalam sholat-sholat lima waktu berjamaah. Karena mereka dulu adalah penguasa, pemimpin juga imam dalam sholat-sholat Jum'ah dan jamaah. Yang ketiga wal id, mereka juga yang mengurusi urusan kita terkait dengan id, penetapan kapan hari id, iya, pelaksanaan sholat id. Wasughur, juga mereka mengurusi urusan kita kaum muslimin dalam masalah urusan perbatasan. Sughuri perbatasan negeri-negeri muslimin. Qala, kata beliau, yang kelima adalah wal hudud, dan dalam masalah penegakan hukum-hukum had, yang berhak, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukum had itu adalah penguasa, al-umara. Al-jum'ah wal-jama'ah wal-id wal-thughur wal-hudud. Qala Ibnu rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu rahimahullah, wa yuhafidhuna 'alal jum'i wal jama'at. Ya, sunnah juga di antara prinsipnya adalah mereka senantiasa menjaga salat-salat Jumat dan salat-salat jamaah. Nah, dinukil Al-Sabdani Rasid rahimahullah ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau, qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man dhanna anna salatahu wahdah afdalu min ajli khalwatihi agri dhalik fahuwa mukhti'un dhalun. Kata beliau, barang siapa yang menyangka, memiliki prasangka salatnya dia sendirian itu lebih afdal daripada berjamaah, karena dengan sendirian dia bisa berkhalwat, dia bisa menyendiri, tidak dilihat yang lain, maka dia adalah seorang yang salah dan sesat. Iya, karena betapa banyak ayat-ayat dan hadis yang menerangkan wajibnya salat Jumat, salat berjamaah, dan betapa banyak hadis-hadis Rasulullah menerangkan tentang keutamaan salat berjamaah. Iya, salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Maka barang siapa yang menyangka salat dia sendirian lebih afdal daripada salat berjamaah karena dengannya dia bisa kharwat, iya, maka dia adalah seorang yang salah dan sesat. Demikian juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa adallu minhu man lam yara jama'ah ila khalfa ma'sum. Dan yang lebih sesat dari dia itu adalah seorang yang berpendapat tidak ada salat berjamaah kecuali di belakang seorang yang ma'sum. Orang Syiah, orang Rafidah. Sehingga fa'attalal masajid wa'ammaral masyahid, maka dia pun akhirnya mengosongkan masjid-masjid dan meramaikan pusara-pusara, kuburan-kuburan, tempat berbuat syirik. Ya, mereka Rafidah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa yadinuna bin nasihatil ummah, juga sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menganggap di antara satu perkara ibadah itu adalah an-nasihatil ummah, memberikan nasihat kepada umat ini. Iya, nah, jelas hadisnya ad-dinun nasiha. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat untuk umat ini. Lillahi wa rasulihi wa kitabihi wa la imati muslimin wa ammatihi. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa ya'taqidun ma'na qadihi sallallahu alaihi wasallam, dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini mana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'wa, mu'min bagi mu'min yang lainnya seperti bangunan, sebagian menguatkan yang lainnya, sebagian menguatkan sebagian yang lain. Qala wa syabbaka baina sabi'ihi, beliau pun menganyam, jadi masukkan jari jemari ke sela jari jemari yang lainnya, syabbaka baina sabi'ihi. Nah, dinukil oleh Syaikhul Aziz Ar-Rasyid rahimahallahu taala di dalam syarah kitab ini, kata beliau, qala al-qadi rahimahallahu taala, huwa tamthilun wa taqribun lil-fahm. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan, sebagian menguatkan yang lain, ini adalah tamthil, permisalan, taqrib lil-fahm, mendekatkan pemahaman. Yurid, yang beliau inginkan adalah al-hath 'ala ta'awun wa tanasur, yang beliau maksudkan adalah beliau ingin memberikan dorongan kepada kita semua untuk ta'awun, saling tolong menolong, wa tanasur, saling bantu membantu. Fayajibu imtithalu ma hatha 'alaihi, maka wajib atas kita semua melaksanakan apa yang beliau anjurkan kita untuk melakukannya. Iya, permisalan mukmin dan yang mukmin yang satu yang lain seperti bangunan, itu adalah anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kaum muslimin saling ta'awun wa tanasur di antara mereka. Demikian juga kata Ibn Battal rahimahullahu taala, qala Ibn Battal rahimahullahu taala, wal mu'awanah fi umur akhirah wa kada fi umur al-mubah min ad-dunya mandubun ilaiha. Kata beliau, tolong menolong, bantu membantu dalam perkara-perkara akhirat dan juga dalam perkara-perkara dunia yang mubah, itu mandubun adaiha, dianjurkan. Kemudian beliau sebutkan satu hadis yang ma'ruf, kata beliau, tsabat bi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membantu menolong hambanya selama si hamba itu membantu menolong saudaranya. Qala, kata beliau juga, wa qali sallallahu alaihi wasallam al-sunnah, mana ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya ya, saya pernah sampaikan dan sering kita nukil, Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan dua faedah terkait dengan hadis tadi. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, kata beliau, hadis ini menunjukkan yang pertama, masing-masing kita seorang mukmin itu memiliki kekurangan. Iya. Dan faedah yang kedua, sehingga masing-masing kita hendaknya menutup kekurangan yang lainnya. Inilah mana yashuddu ba'duhu ba'dan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Masing-masing kita punya kekurangan dan hendaknya masing-masing kita menutup iya celah atau kekurangan saudaranya. Qala, kata Abdul rahimahullahu taala, jangan memahami atau meyakini ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalul mukmin mukminin Permisalan kaum mukminin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang beriman dalam kasih sayang di antara mereka, lemah lembut di antara mereka. Kama tsali jasadul wahid, seperti satu jasad. Idza syaka min hudun, jika ada satu anggota tubuh mereka yang sakit, tada'alahu sarru aqwabil humma wal sahar, menyebabkan seluruh anggota tubuh yang lain pun demam dan tidak bisa tidur. Nah, satu faedah disebutkan oleh Syaikh Ali Fauzan hafizahullah taala, ini kata beliau, hadis khabar, tetapi maknanya adalah amr, perintah. Hadis ini lafadznya, bentuknya kalimat berita, memberitakan mukmin itu permisalan dalam keadaan, dalam kasih sayang di antara mereka seperti satu tubuh. Ini berita, tapi sebetulnya maknanya adalah perintah. Hendaknya kalian, wahai kaum mukminin, seperti satu tubuh. Ya, ketika satu yang sakit, maka yang ikut sakit. Ia merasakan kesedihan yang lain, ya, sakit yang lain. Ini kata beliau rahimahullahu taala, kalimat berita, tapi perintahnya adalah, maknanya adalah al-amr, perintah. Wallahu a'lam, bisa kita lanjutkan insyaallah. Wallahu a'lam.